إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita sampai pada al-bay'u bit-taqsit, jual beli dengan sistem kredit. Ya. Telah kita jelaskan bahwasannya hukum jual beli dengan sistem kredit ini diperbolehkan. Ya. Berdasarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang membolehkan tentang jual beli dengan cara kredit sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi binasi'ah dengan cara tempo, kredit. Nah, ya, dan beliau menggadaikan baju besinya. Oke. Dan telah dijelaskan pula ketika harga barang dengan cara kontan dan kredit berbeda, apakah ini dibolehkan? Maka pendapat yang kuat dibolehkan hal itu dan tidak masuk ke dalam larangan dua harga dalam satu jual beli. Dikarenakan yang dimaksud larangan tersebut berkaitan dengan bai'ul 'ainah, jual beli dengan sistem inah yang telah kita jelaskan. Nah, jual beli dengan sistem kredit ini memberikan faedah, keuntungan baik kepada pihak penjual, begitu juga kepada pihak pembeli. Dengan adanya sistem kredit, si penjual bisa menambah nilai barang yang diperjualbelikan tersebut. Bahkan ada variasi dalam sistem penjualannya. Ya, kontan sekian, kalau kredit sekian. Nah, dan dia mendapatkan faedah dengan kredit tersebut. Ya. Dengan menambah harga dari barang yang diperjualbelikan. Nah, dikarenakan adanya tempo yang seharusnya uang itu dia golangkan untuk modal perputaran barang yang diperjualbelikannya, tapi dikarenakan pembeli membayarnya dengan tempo sehingga uang tersebut tidak bisa dia golangkan. Maka sebagai timbal baliknya, boleh si penjual menambah harga barang tersebut dari kontan misalkan 1 juta, kalau di kredit 1,2 juta. Tidak mengapa. Begitupun pembeli mendapatkan keuntungan dengan adanya kredit tersebut. Nah, pembeli bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan walaupun dia tidak memiliki uang senilai barang tersebut. Ya, dikarenakan bisa dibayar dengan cara cicil tempo. Nah, tapi perlu kita perhatikan syarat sahnya atau syarat dibolehkannya jual beli dengan cara kredit. Ya, kenapa? Dikarenakan banyak orang yang salah dalam praktek jual beli taksir, sehingga terjatuh kepada praktek ribawiyah. Syurutu sihati bai'i taqsit. Syarat sahnya jual beli taqsit. Apa taqsit? Kredit, ya. Yushtarutu li sihati bai'i taqsit idafatu ila syurutil bai' al-mutaqaddimah ma yali. Disyaratkan sahnya jual beli dengan cara kredit, ya, ditambahkan kepada syarat-syarat jual beli yang telah berlalu sebagai berikut. Disyarat sahnya jual beli secara kredit, ya, yaitu syarat-syarat jual beli yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, harus saling ridho, ya, tidak mengandung unsur goror. Nah, dan lain sebagainya. Sama dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, antakuna sil'atu bihawzihi al-ba'i wa tahta tasarrufihi indal aqdi. Barang yang diperjualbelikan ini berada di bawah kekuasaan, ya, penjual. Nah, dan di bawah pengelolaan penjual ketika terjadi akad. Ya. Jadi barang yang diperjualbelikan tersebut sudah dimiliki oleh si penjual. Nah, di bawah kekuasaan dan pengelolaannya. Fala yajuzu lahum al-ittifaq ala samaniha wa tahdidi mawa'id as-sadad wal aqsaat. Summa ba'da dalika yastariha al-ba'i'u wa yusallimuha lil-mushtari. Tidak boleh bagi keduanya, bagi penjual dan pembeli, bersepakat terhadap harga barang yang diperjualbelikan tersebut, ya, dan juga menentukan waktu pelunasan dan cicilannya. Kemudian setelah itu si penjual membeli barangnya dan menyerahkannya kepada pembeli. Ya, jadi harus ada barangnya terlebih dahulu. Ya, barangnya harus dikuasai oleh si penjual terlebih dahulu. Di bawah kepemilikannya, di bawah kekuasaannya dan pengelolaannya. Ya. Adapun, ya, kalau sepakat dengan harga terlebih dahulu, nah, kemudian menentukan, ya, batasan-batasan waktu untuk pelunasan dan cicilannya, setelah itu baru membeli barang, ini tidak diperbolehkan. Misalkan si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli, ya, nah, si A ingin menjual HP kepada si B, ya, dengan cara kredit. Nah, barakallahu fikum. Tapi si A enggak punya barang. Nah, tidak punya barang, kemudian sepakat, ya, keduanya, nah, untuk membeli atau jual beli HP. Nah, di suatu toko yang harganya 2 juta dengan cara kredit. Nah, ya, dikredit selama 1 tahun. Nah, ya, kemudian tiap bulan sesuai dengan nilai harga barang tersebut. Nah. Dari kredit yang mudahnya selama 10 bulan. Setiap bulannya 200 ribu. Misalkan. Sepakat mereka. Setelah sepakat. Nah. Baru si A sebagai penjual datang ke toko. Kemudian dia cari HP. Nah. Cari HP yang harganya. Di bawah 2 juta. Nah. Dapatnya 1,5 misalkan. Ya. Dia beli 1,5 kemudian dia serahkan HP tersebut kepada si pembeli tadi. Dengan nilai 2 juta dicicil selama 10 bulan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa dikatakan barang yang diperjualbelikan belum dia miliki. Nah, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat umum. Ya. Ada si B tadi ingin membeli barang kepada si A. Si A enggak punya barang. Nah, dibawalah si B ini ke toko. Ya, silakan. Kamu pilih barang mana? Nah. Ya. Pilih barang ini, misalkan. Nah. Kemudian si A menentukan harganya. Ya. Padahal si A bukan pemilik toko tersebut, bukan marketingnya, bukan juga agennya. Tapi si A juga dia kedudukan sebagai penjual. Nah, tidak ada sangkut pautnya dengan pemilik toko tersebut. Ya. Jadi si B tadi dibawa ke toko, kemudian si B milih barang. Nah, tertera dalam bandrolnya misalkan harganya 1,5 juta. Nah, si B tidak bisa membayar dengan kontan, tapi ingin kredit kepada si A tadi. Padahal si A bukan pemilik barang. Ya, memang sepakat dengan harga. Nah, apalah harganya 2 juta saja. Boleh tempo selama setahun. Nah, terjadi kesepakatan ketika itu. Ya, bahwasanya si A nah, atau si B ingin barang tersebut. Ya. Dan si A menjualnya dengan tempo 1 tahun. Setelah itu, baru si A ya, bawa barangnya kepada pemilik toko dan mengatakan saya beli barang ini. Ya, dengan harga dari 1,5 juta. Ya, setelah itu si A menyerahkan barang tersebut kepada si B. Ya, sebagai pembeli tadi. Nah, dengan nilai 2 juta diangsur selama 1 tahun. Ini tidak boleh. Apa alasannya? Dikarenakan dia menjual barang yang belum dimilikinya. Nah, ya ini yang terjadi di kebanyakan masyarakat umum jatuh kepada kesalahan dalam bai'u taqsir. Jual beli kreditnya boleh, tapi cara yang semacam ini tidak boleh. Ya. Kenapa dikatakan tadi? Nah, dia menjual barang yang belum dimilikinya. Fa inna hadha muharramun. Sesungguhnya ini diharamkan liqouli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual apa yang engkau belum miliki. Ya. Jangan engkau jual barang yang engkau tidak miliki. Nah, ya. Kecuali kalau si A ini kedudukannya seperti kedudukan si pemilik barang. Ya. Baik, dia wakilnya. Nah, atau walinya, atau agennya, marketingnya, ya, dan yang semisalnya. Ini tidak mengapa, tapi kalau kedudukannya bukan seperti itu, nah, maka tidak boleh menjual barang yang tidak dimilikinya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kecuali kalau sistemnya salam misalkan, ya, membuat suatu barang, ya, membuat rumah misalkan, ya, atau barang, nah, bisa meja, bisa lemari atau lain sebagainya. Nah, ini dengan sifat disebutkan, saya pesan lemari atau meja yang sifatnya demikian-demikian. Ya. Walaupun si pembuat tersebut belum ada barangnya, tapi dia akan membuat barang yang disebutkan dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Nah, ini tidak mengapa. Nah, jual beli yang semacam ini. Nanti akan kita bahas tentang bahasa jual beli salam. Nah, paham ini syarat yang pertama? Bisa dipahami? Nah, yang kedua, la yajuzu ilzam al-mushtari indal aqdi aw fima ba'd bidaf'i mablagi zaidin ala mattafaqa alaihi indal aqdi fi hali ta'akhurihi an daf'il aqsaat karena ذلك ربا محرم. Tidak boleh mengharuskan, melazimkan kepada si pembeli ketika akad atau setelah akad untuk membayar nilai lebih dari apa yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad. Nah, dalam keadaan si pembeli terlambat membayar cicilan. Lianna dzalika riban muharram. Dikarenakan itu merupakan riba yang diharamkan. Nah. Contohnya. Si A dan si B. Si A sebagai penjual. Si B sebagai pembeli. Nah, langsungkan akad jual beli dengan cara kredit. Nah, ya. Ketika akad, si A mensyaratkan. Nah, misalkan harga barang 2 juta. Ya. Dicicil selama 10 bulan. Per bulannya 200 ribu. Ya. Kemudian si A ini mengharuskan kepada pembeli kalau telat dalam cicilan maka ada denda. Ya. Ada denda. Nah, dari pembayaran yang telah disepakatinya. Ya. Ditentukan misalkan cicilan itu setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 awal bulan. Kalau telat, ya, maka ada denda. Nah, misalkan dendanya 20 ribu. Ya. Maka yang seperti ini adalah riba yang diharamkan. Nah, atau syarat ini bukan ketika akad. Ketika akad tidak ada syarat seperti itu. Yeah. Tapi setelah akad. Nah. Setelah akad. Satu bulan misalkan lancar. 200 ribu. Bulan yang kedua lancar 200 ribu per bulannya cicilan. Bulan yang ketiga dia telat. Yeah. Kemudian si penjual mengatakan dikarenakan kamu telat membayar cicilan ini. Ya, maka kamu harus membayar denda 20 ribu. Nah, yang semacam ini tidak boleh. Ya, baik melazimkan ketika akad atau setelah akad. Nah, ya. Denda dikarenakan terlambat ya, membayar cicilan oleh si pembeli. Ini termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Nah, yang dihasilkan dalam syariat Islam ini ya menunggu sampai dia mampu. نعم وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. Ya, kalau yang memiliki hutang dia tidak mampu membayarnya, tunggulah sampai dia mampu untuk membayarnya. Nah, ini yang dihasung dalam Islam. Tunggu sampai dia mampu membayarnya, bukan dengan adanya denda. Ya, denda dari nilai cicilan yang disepakati tersebut ditambah denda sekian persen. Denda berapa puluh ribu, denda berapa ratus ribu, ya. Sistem yang semacam ini ya dari sistem riba. Nah, ya. Dan ini tidak diperbolehkan, diharamkan dalam syariat. Bahkan banyak orang yang dendanya melebihi dari nilai pinjamannya. Ya, pinjam 2 juta. Nah, tapi dia tidak bisa membayarnya dalam tempo yang telah ditentukan. Nah, ya, dendanya terus berlipat-lipat. Pinjamnya 2 juta, dendanya bisa sampai 10 juta kadang-kadang. Ya, mencekik sekali. Nah, memudorotkan yang lainnya dengan sistem riba tersebut. Ini paham syarat yang kedua? Baik. Kita lanjut syarat yang ketiga. Yuhramu al-mushtari al-mali al-mumatilah fi sidadi ma halla min al-aqsaata. Diharamkan bagi pembeli. Nah, yang menunda-nunda ya, pembayaran pelunasan, nah ketika sudah mencapai temponya dari cicilan-cicilan tersebut dalam keadaan si pembeli tersebut mampu untuk membayarnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ditentukan misalkan cicilannya per bulan 200 ribu. Ya, setiap awal bulan. Nah, kemudian si pembeli ini dia menunda-nunda pembayaran cicilan. Padahal dia mampu untuk membayarnya. Nah, yang semacam ini diharamkan. Dikarenakan bentuk kezaliman. Ya. Beda kalau seandainya terlupakan. Ya, namanya terlupakan, dimaafkan. Nah, tapi kalau dia sengaja ya, menunda-nunda, padahal dia mampu untuk membayarnya, maka ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Rasulullah mengatakan, matlul goni zulmun. Ya. Orang yang kaya, yang mampu membayar hutangnya, nah, padahal sudah jatuh temponya, kemudian dia mengurur-ngururnya, mengakhirkannya, menunda-nundanya. Ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Ya. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli, ya, lihat posisi kita sebagai penjual atau pembeli. Nah, kalau sebagai penjual, sebutkan di syaratnya. Kalau dia sebagai pembeli, di antara syaratnya, jangan menunda-nunda pembayaran yang telah jatuh temponya dalam keadaan kita mampu membayarnya. Kalau kita menunda-nundanya, mengakhir-akhirkannya dalam keadaan sudah jatuh temponya, ini termasuk bentuk kezaliman. Nah, ini bentuk kezalim dalam masalah harta. Ya. Ketika mampu membayar hutang, sudah jatuh tempo, kemudian dia mengurur-ngurunya. Mengakhir-akhirkannya, menunda-nundanya. Nah, ya. Ini kalau sengaja, kalau tidak sengaja tadi kita sebutkan, ya diampuni, dimaafkan. Apalagi kalau dia lupa. Nah, tapi kalau pura-pura lupa, nah ini nggak boleh. Nah, atau dengan alasannya si penjualnya pun jangan menagih. Nah, mungkin penjualnya lupa. Atau mungkin catatannya hilang. Bisa juga seperti itu kan ya. Nah, sehingga dia enggak menagihnya. Maka kita sebagai pembeli yang ingat, apalagi berkaitan dengan masalah hutang, ya, jangan bermudah-mudah kalau kita mampu untuk membayar sedikit lah untuk bayar. Apalagi sudah jatuh temponya. Nah, barakallahu fikum. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, la haqqa lil bai'i fil ihtifadi bimilqiyatil mabi ba'dal bai'. Tidak ada hak bagi penjual untuk menahan kepemilikan barang yang diperjualbelikan setelah terjadi jual beli. Walaupun dengan cara kredit. Nah, mengkredit misalkan HP tadi disebutkan. Nilai 2 juta selama 10 bulan. Tidak ada hak bagi penjual untuk menahan kepemilikan barang yang diperjualbelikan setelah terjadi akad jual beli tadi. Nah, serahkan HP tersebut. Dikarenakan sudah sempurna akad jual belinya. Nah, tidak ada hak sekali lagi bagi si penjual untuk menahan-nahannya. Ya, walaupun dengan cara kredit tadi. Nah, walaupun dengan cara kredit. Nah, atau memberikan DP misalkan. Ini saya DP 500 ribu. Nah, sisanya cicil selama 10 bulan. Nah, maka tidak ada hak sekali lagi bagi si penjual untuk menahan-nahan kepemilikan barang yang diperjualbelikan tersebut setelah terjadi jual beli. Walakin yajuzu lahu ay yastariqa al-mustari rahnal mabi' indahu. Akan tapi dibolehkan baginya, bagi si penjual, untuk mensyaratkan kepada pembeli, nah, penggadaian barang yang diperjualbelikan tersebut di sisi penjual. Ya. Kalau si penjual misalkan gak yakin orang ini, baru kenal, nah, gak percaya kepada orang ini, ya, maka boleh mensyaratkan. Ya. Mensyaratkan, ya ini anggap sah jual beli kreditnya. Nah, tapi saya mensyaratkan barang ini tetap di saya sebagai jaminan. Ya. Nanti kalau sudah lunas saya kembalikan. Nah, saya berikan. Lidomani hakihi fistifa'il aqsati al-mu'ajjala. Ya. Sebagai jaminan haknya. Untuk menunaikan cicilan-cicilan yang diberikan tempo tadi. Nah, ya, pada asalnya tidak ada hak bagi si penjual untuk menahan kepemilikan barang yang diperjualbelikan setelah terjadi akad jual beli. Ya. Akan tetapi tadi, ketika si penjual khawatir, kurang percaya kepada orang tersebut, boleh mengajukan syarat. Ya. Mengajukan syarat. Supaya barang tersebut tetap padanya sebagai jaminan. Sebagai jaminan, dia menunaikan cicilan-cicilan yang telah diberikan tempohnya tersebut. Ini diperbolehkan untuk mengajukan syarat. Ya. Ketika didapati tadi, kurang kepercayaan kepada si pembeli misalkan. Kalau sudah selesai, sudah lunas, saya berikan barang ini. Dan mengapa? Yang namanya jual beli kredit, atau mungkin jual beli secara umum, Ya. Kadang-kadang ada yang kita kenal dengan uang DP. Uang muka. Itu ya. Nah. Ya. Kalau seandainya batal jual belinya, apakah uang muka ini hangus atau tidak? Nah, misal kita ya, membeli sapi lah misalnya. Nah, ya. Harganya 20 juta. Nah, harga 20 juta ya, diserahkan ketika waktu Idul Adha. Nah, jauh hari sebelum Idul Adha, sebelum beli, membelinya. Nah, membelinya harga 20 juta misalkan, tapi DP terlebih dahulu, nilainya 1 juta. Kemudian, ternyata si pembeli ini tidak jadi beli sapi tersebut. Nah, apakah uang muka ini harus dikembalikan? Ataukah uang muka ini hangus? Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan, ya, tidak mengapa. DP tersebut hangus dan menjadi milik penjual. Nah, ini pun disebutkan dalam suatu asar dari Amr bin Abdurrahman bin Farwah wasan Nabi bin Haris, beliau pegawainya Umar bin Khattab di Mekah. Ya, Nafi bin Haris. Nah, beliau membeli rumah untuk dijadikan penjara. Ya, membeli rumah untuk dijadikan penjara dari Safwan bin Umayyah. Ya. Harganya 4.000 dirham. Nah, Nafi mengatakan, jika Umar setuju, maka jual belinya berlanjut. Namun jika Umar tidak setuju, maka uang yang sudah dibayar di muka, uang muka, yang nilainya 4.000 dirham, nah, atau 400 dirham ya, menjadi hak Safwan sebagai penjual. Nah, dan ternyata Umar bin Khattab tidak setuju, ya, membeli rumah Safwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara. Ya, jika Rasulullah tidak setuju, maka 400 dirham ini menjadi milik siapa? Milik Safwan sebagai pembeli. Nah, riwayat yang lainnya sebutkan An-Nafi ibn al-Haris annahu istara li Umar dar sijn min Safwan bin Umayyah. Diriwayatkan dari Nafi bin Haris, ia pernah membeli sebuah bangunan penjara untuk Umar. Dikatakan Nafi sebagai pegawainya Umar. Nah, dia membeli bangunan penjara dari Safwan bin Umayyah. Fa in radiya Umar wa illa falahu kada wa kada, dengan ketentuan apabila Umar suka, ridha, setuju. Nah, bila tidak, maka Safwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian. Demikian DP-nya itu hangus kalau Umar tidak setuju. Nah, kisah ini pun disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Insyarah Mu'allaq. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya mengenai jual beli seperti itu, sistem uang muka, nah kemudian ketika tidak jadi batal, uang mukanya hangus, kata Umar, apalagi yang perlu aku katakan? Ya, perkara ini sudah dinyatakan kebolehannya oleh Umar bin Al-Khattab. Dan tidak ada seorang sahabat yang lain yang mengatakan ketidakbolehannya. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, ya. Sehingga pendapat yang kuat, nah, jual beli semacam ini dengan adanya DP, uang muka, kemudian kalau tidak jadi, uang mukanya hangus, tidak mengapa. Nah, dan juga Nabi mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim, illa syartun ahalla haraman, au haram halalan. Ya. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, sesuai dengan kesepakatannya. Ya. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, kalau syaratnya syarat-syarat yang sifatnya mubah pada asalnya, kemudian disepakati, ya, maka tidak mengapa. Nah, ini penting. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka, sepakatan mereka. Apalagi dalam akad-akad jual-beli. Harus diperhatikan. Ya. Baik oleh penjual atau pembeli. Nah, ya. Misalkan pembeli, nah, membeli barang dari si penjual. Ya. Nah, punya ada syarat. Syaratnya barang ini harus selesai dalam tempo satu bulan misalkan. Ini kalau barangnya dibuat. Nah, maka sepakat kedua belah pihak. Ya. Si penjual mensyaratkan, tapi DP-nya 50% misalkan untuk menyelesaikan barang ini. Ya. Maka hendaknya masing-masing pihak berupaya untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Ya. Kalau sudah berupaya menunaikan pesan tersebut, tapi qadarullah misalkan, ya, terjadi sesuatu yang menyebabkan terlambat, ya dimaafkan. Tapi kalau dia enggak ada usaha sama sekali, sudah jadi kesepakatan tempo sekian, ya, waktu 1 bulan misalkan atau kurang daripada itu, tapi dia tidak ada usaha untuk menyelesaikan kesepakatan yang telah disepakatinya. Nah, ini termasuk kezaliman. Orang-orang nunggu, kapan selesai? Ditanyakan, misalkan, ini udah jauh tempo? Ya, nanti lagi. Nah, tunggu lagi. Ini kapan? Nanti lagi. Setelah dilihat, ternyata orang ini gak ada usaha untuk menyelesaikan kewajibannya. Untuk mengerjakan kewajibannya. Ya. Maka yang semacam ini ya, termasuk kezaliman. Nah, si pembeli menunggu-nunggu kapan selesai, sengaja dia tidak membeli kepada orang lain dikarenakan sudah terikat akad. Nah, tapi si penjual tadi, kok menjual barang yang dia kerjakan, yang dia buat, ya, kok leha-leha, tidak mengerjakan, bermalas-malasan. Kalau sudah terikat kesepakatan akad tersebut. Ya. Jadi tidak seperti itu. Nah. Kembali kepada uang muka tadi. Ya. Ada pun hadis yang menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-arban. Rasulullah melarang jual beli dengan sistem arban, yaitu uang muka. Ya. Hadis ini hadis yang lemah. Nah, sebagaimana Imam Ahmad rahimallahu taala menyatakan hadis ini hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, ya. Di antara ulama yang membolehkan, muasyirin, yang membolehkan jual beli dengan sistem ini, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala. Nah, beliau membolehkan jual beli yang seperti ini. Ya. Kenapa dikatakan ketika ada uang muka, nah, maka barang tersebut tertahan. Si penjual ya, tidak boleh menjual barang tersebut kepada yang lainnya sebagai kompensasi dari uang muka tersebut. Ya. Padahal mungkin si penjual, nah, banyak calon-calon pembeli yang lainnya yang menginginkan barang tersebut. Ya. Tapi ketika ada uang muka yang diberikan oleh si pembeli tadi, si penjual tidak menjualnya. Nah, ditahan. Ya. Sehingga ketika si pembeli membatalkan, nah, sebagai kompensasi dari tertundanya, ya, tertahannya menjual barang tersebut, maka boleh-boleh saja uang muka tersebut hangus. Nah, ya. Apalagi kalau sudah disyaratkan, ya, sudah kesepakatan kedua belah pihak, ya, DP sekian, nah, kalau batal hangus DP-nya, ya, sepakat kedua belah pihak. Nah, ya, maka, nah, DP-nya ya hangus itu wajar dan dibolehkan dalam syariat ini. Sebagaimana tadi kisah siapa Nafi, nah, bin Haris dengan Sofwan bin Umayyah. Ya. Tapi tentunya yang lebih baik ya, DP dikembalikan kalau cari yang lebih baik. Nah, ketika penjual mengembalikan uang muka kepada pembeli, ketika batal dalam menyempurnakan jual belinya, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan sebelumnya tentang iqalah. Ya. Man aqala musliman aqalahu Allah asaratahu. Barang siapa yang berbuat iqalah dalam jual belinya kepada seorang muslim, ya, menerima pembatalan, ya, jual beli dari seorang muslim, maka Allah akan menghapuskan kesalahan dan dosanya. Allah akan bebaskan kesalahan dan dosanya. Nah, sudah kita jelaskan. Ketika si pembeli membatalkan misalkan, maaf saya enggak jadi, ya sudah enggak apa-apa, nih uang mukanya saya kembalikan. Nah, ya, ini lebih baik. Ya. Tapi bukan merupakan keharusan dan syarat. Harus dikembalikan uang mukanya. Dikatakan pada asalnya, bahkan secara uruf. Ya, kebiasaan dalam dunia perdagangan, nah, uang muka itu hangus. Nah, tapi kalau kemurahan hati si penjual, ya, mengembalikan uang muka, maka ini sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan, akan hapuskan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baca bilahuna, insyaAllah kita nanti masuk pada bab yang kedua dari kitab Al-Buyu ini, riba, berkaitan dengan riba. Nah, ilahuna alhamdulillah. Untuk pertanyaan dikatakan waktunya sudah habis, mungkin insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ilahuna alhamdulillah, subhanahu wa hamdik, asyadu an la ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.